الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah, dan kita masih melanjutkan beberapa permasalahan yang masih berkaitan dengan permasalahan riba, termasuk di antara kaidah yang penting yang disebutkan oleh para ulama dalam perkara riba adalah kaidah yang menyebutkan al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul. Al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul. Makna dari kaidah ini adalah pada saat terjadi penukaran, tukar-menukar dari barang-barang yang memiliki unsur riba, maka dia harus mengetahui takarannya dengan jelas. Sebagaimana dia juga harus mengetahui timbangannya dengan jelas. Tidak diperbolehkan saling menukar yang satunya diketahui takarannya, sementara barang yang ditukar tidak diketahui. Misalnya menukar kurma 2 kg yang ditukar dengan satu kantong, satu kresek gandum, tidak diketahui. Ditukar dengan satu kresek kurma yang tidak diketahui berapa berat dari kurma tersebut. Atau contoh yang lain, 1 kg gandum ditukar dengan satu kresek atau satu tempat-tempat gandum yang tidak diketahui berapa beratnya. Maka tidak diketahuinya berat atau takaran terhadap salah satu dari tukar-menukar tersebut, apalagi dua-duanya, maka itu sama hukumnya dengan mengetahui bahwa di antara barang yang terjadi tukar-menukar tersebut tidak sama takaran atau tidak sama timbangannya. Jadi ini yang dimaksud kaidah al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul. Tidak mengetahui tentang persamaan takaran atau persamaan timbangan itu sama hukumnya dengan mengetahui bahwa dua barang yang ditukarkan tersebut berbeda takaran atau berbeda timbangannya. Tidak ada perbedaan dalam perkara ini. Disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh rahimahullah ta'ala dalam fatwanya, فمن أنواعه بيع الجنس من هذه الأجناس الستة المتقدمة في الأحاديث ونحوها بجنسه نسيئة. Dan di antara jenis-jenis riba adalah menjual barang yang sejenis dari 6 jenis yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang semisalnya dijual yang sesama jenis nasi'ah yang tidak dibayar secara kontan, tidak dibayar di majelis akad, au ghairi ma'lumil musawati lil akhar, atau tidak diketahui sama timbangannya dengan jenis yang lainnya. Kurma 1 kg ditukar dengan kurma tidak diketahui berapa timbangannya. Gandum 1 kg ditukar dengan gandum tidak diketahui berapa timbangannya. Maka ini sama hukumnya dengan menukar gandum 1 kg dengan menukar gandum 1 kg dengan 1,5 kg dari gandum yang lain. Tidak ada perbedaan dalam perkara ini. Fa innal jahla bittasawi kal ilmi bittafadul. Sebab jahil tentang adanya persamaan takaran atau persamaan timbangan pada dua barang yang ditukar dari satu jenis, maka itu sama hukumnya dengan mengetahui bahwa di antara kedua barang yang ditukar tersebut memiliki perbedaan penakaran atau penimbangan. Wa yadkhulu fi dhalika bai'u ad-darahim al-fiddiyah bi jinsiha mutafadilan aw ghaiban mutlaqa. Dan termasuk dalam hal ini adalah menjual dirham, yaitu uang perak, dengan yang sejenisnya dengan perak namun berbeda timbangannya, atau tidak dibayar di majelis akad. Ini juga termasuk di dalamnya. Wa bai'ul awrat al-awraq as-su'udiyyah ba'dihha bi ba'din aw ar-riyalat al-fiddiyyah mutafadilan aw ghaiban mutlaqa. Termasuk pula di antaranya adalah menjual mata uang, yakni uang-uang Arab Saudi, uang real, sebagiannya dengan sebagian yang lain sementara nilainya berbeda, atau salah satunya tidak diserahkan di majelis akad. Fadzalika anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam farraqa bainal halal wal haram. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam membedakan antara yang halal dan yang haram dengan sabda beliau, mithlan bi mithlin, yadan bi yadin, sawa'an bi sawa', ainan bi ainin. Jadi harus sama timbangannya atau takarannya. Harus yadan bi yadin, harus diserahkan di majelis akad tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kembali dengan sabda beliau, faman zada aw istazada faqad arba al-akhidh wal mu'ti sawa. Barang siapa yang menambah atau meminta penambahan, maka sungguh dia telah berbuat riba. Yang memberinya dan yang mengambilnya hukumnya sama. Al-lajnah da'imah ditanya dalam sebuah pertanyaan sebagai berikut. Zahabtu ila ihda al-baqalat qabla ayyamin li syira'i halibin li auladi. Aku pergi ke salah satu warung beberapa hari yang lalu untuk membeli susu. Susu kaleng untuk anak-anakku. Faqala lil bai', maka penjual pun mengatakan kepadaku, indana naw' min al-halib bidakhilihi jawaiz naqdiyah ibarah an riyalat. Kata penjual ini, kami memiliki susu ya, yang kami jual di dalamnya itu ada hadiahnya. Di dalam susu itu ada hadiah uang real yang isinya berbeda-beda, dari 1 real sampai 500 real. Dari 1 real sampai 500 real, macam-macam, ada yang 100 real, ada yang 50 real, ada yang sampai 500 real. Ya. Fashtaraitu arba ulab tam'an fil mal. Akhirnya karena hadiahnya menarik, maka saya pun membeli 4 kotak. Ya. 4 kotak atau 4 kaleng karena mengharapkan mendapatkan uang yang terdapat di dalam dalam kotak susu tersebut. Ya. Mungkin dapat 100, mungkin dapat 200, kan. Akhirnya menguntungkan menurut dia. Fawajadtu fi ithnataini minha riyalan fi kulli 'ulbah. Maka saya dapati dari 4 kotak yang saya beli, 2 kotak isinya 1 riyal. Isinya 1 riyal. Wa fi tsalitsah 10 riyalat. Sedangkan kotak yang ketiga 10 riyal. Wa fi ar-rabi'ah 500 riyal. Sedangkan kotak yang keempat 500 riyal. Masya Allah, 500 riyal. Tahu jumlahnya sekarang 500 riyal? Hampir 2 juta. Ya. Uang Indonesia terlalu rendah sekarang. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, berbeda-beda isinya. Jadi kadang 1 riyal, kadang lebih dari itu. Itu dia mendapatkan yang keempat 500 riyal. Fahal tahillu li hadhihi al-mabaligh? Apakah dihalalkan bagiku mendapatkan hadiah yang terdapat dalam susu tersebut? Wa idza lam yakun dhalika famadza alayya an af'al? Kalau ternyata yang demikian tidak halal bagiku, apa yang harus saya lakukan? Wa idza kana dhalika haraman falimadza la tumna'? Kalau ternyata ini perkara yang diharamkan, kenapa pemerintah tidak melarang? Hatta la yaqa'a an-nas fil haram, sehingga manusia tidak terjatuh dalam perkara yang haram. Arshiduna jazakumullahu khaira. Lalu kemudian fatwa lajnah daimah memberi jawaban, al-aslu 'adamu jawazi wad'i nuqudin aw hadaya dakhilal mu'alabat wal bada'i allati tuba'. Asal hukumnya tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan meletakkan atau menaruh uang atau hadiah di dalam kotak atau di dalam kaleng atau di dalam barang-barang yang akan dijual. Lima fi dhalika min at-taghrir bin nas wa jalbi akbari qadri mumkin min az-zaba'in. Sebab yang demikian akan membuat manusia terbawa, tertipu, ya, sehingga menghasilkan banyak pelanggan yang akan datang. Mereka mendengar, wah, di sini barang-barangnya banyak hadiahnya, kalau di sana nggak ada. Kalau beli di sini tuh ada hadiah di dalamnya. Ya, itu yang dikejar akhirnya, ya. Akhirnya itu yang jadi kejaran utama, apa yang terdapat di dalam kotak tersebut atau apa yang terdapat di dalam kaleng itu, ingin mendapatkan yang lebih besar hadiahnya. Kalau dia enggak puas, terus penasaran lagi, beli lagi. Akhirnya kayak perjudian, kan? Mengharapkan sebuah keuntungan yang tidak jelas. Wa sarfin nas an bada'in nas allati la yujadu fiha mithlu dzalik. Akhirnya memalingkan manusia dari barang-barang para penjual yang lain yang memang tidak membuat acara seperti itu, tidak membuat hadiah-hadiah yang terdapat di dalam barang tersebut. Wa syira'u 'ulabil halib al-mustamil 'ala nuqudin bidakhilha yatafawatu qadruha min 'ulba ila ukhra. Dan membeli, ya, kotak-kotak susu atau kaleng-kaleng susu yang di dalamnya terdapat uang yang berbeda-beda jumlahnya dari satu kotak yang lain, kaleng-kaleng yang lain, li ajli ma biha min nuqudin, disebabkan karena berbedanya jumlah dan nilai uang yang terdapat di dalamnya, la yajuzu syar'an, tidak diperbolehkan secara syar'i, bal huwa min al-maisir alladhi harramahu Allah, bahkan ini termasuk perjudian yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lima fihi minal gharar wal jahalah, disebabkan karena padanya terdapat gharar, tidak diketahui, kadang rugi, kadang menguntungkan. Ya, biasanya yang seperti ini harganya memang sudah dinaikkan. ya, dan tentu mereka sudah punya perhitungan mendapatkan keuntungan yang telah berlipat-lipat. Walidukhuli dalika fir riba, dan ini termasuk di antara bentuk riba. Li'anna haqiqatahu istirdadu ba'dhi malihi aw akthar minhu. Sebab hakikat dari jual beli dengan cara yang seperti ini, mengembalikan sebagian harta atau lebih dari itu. Mengembalikan sebagian hartanya atau lebih. Ya. Nah, karena harga itu sudah dinaikkan. Sehingga ketika seorang membelinya, mereka mengharapkan supaya mendapatkan itu. Gak dapat lagi. Buka kotaknya, tulisannya Anda belum beruntung, silakan mencoba kembali. Akhirnya beli lagi, dapat Anda belum beruntung, silakan mencoba lagi. Nah, kalaupun dapat itu, tidak ada bandingannya dengan uang yang sudah dia keluarkan. Nah, kalaupun dia mendapatkan keuntungan yang besar, yang lain dirugikan. Dia dapat keuntungan yang besar, yang lain dirugikan. Yang tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ini maisir. Wa dzalika riba yahrumu at-ta'amulu bihi, dan ini merupakan bentuk riba, diharamkan bermuamalah dengan cara demikian. Li'anna al-jahla bit-tasawi kal-'ilmi bit-tafadhul. Karena jahil tentang adanya tasawi, tidak diketahui, itu sama dengan mengetahui at-tafadhul, adanya perbedaan takaran atau timbangan. Nah, wa ala dhalika la yajuzu laka akhdhu hadhihi al-mabaligh allati wajadtaha dakhil al-halib. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagimu untuk mengambil, ya, jumlah atau nilai uang yang engkau dapatkan di dalam kotak-kotak atau kaleng susu tersebut. Tidak diperbolehkan. Nah, terus apa solusinya? Ketika seorang telah mendapatkan uang tersebut, misalnya, dia apakan? Kata beliau, wa alaika an turji'aha li ashabiha al-muwarridin al-halib in tayassara laka dhalik. Hendaknya engkau kembalikan itu kepada pemiliknya, mereka yang menaruh uang tersebut di dalam kotak susu itu atau kaleng susu, jika memungkinkan engkau melakukan hal tersebut. Nah, tapi biasanya sulit. Kalaupun kamu kembalikan, ya dia pakai lagi kali. Dia pakai lagi untuk melakukan hal tersebut. Wa illa fatakhallas minha. Namun kalau tidak mampu, maka kamu berusaha untuk membebaskan dirimu dari harta riba tersebut. Bittasadduqi biha alal fuqara wal masakin. Dengan menyedekahkan harta itu kepada orang-orang fakir, miskin. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan ini fatwa dari Lajna Daima, pimpinan Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Baik, sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.